hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa. Semua kan baik-baik saja. Tak ada yang bisa merubah.